Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadiyu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio Syiar Tauhid, dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Pada malam hari ini, para mendengar rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembacaan dari tafsir surat Al-Kahfi, yang mana kita akan melanjutkan dari tafsir ayat yang ke-39 dari surat Al-Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka mala wa walada. Masih kita pada kisah dua orang, yang mana salah satu dari dua orang tersebut adalah seorang yang kufur dan yang satunya adalah seorang yang beriman, yang mana seorang yang kufur tersebut dia memiliki dua kebun anggur yang dikelilingi dengan pohon-pohon kurma, yang di tengahnya terdapat ladang dan mengalir sungai di antara celah-celah dari kebun-kebun tersebut. Kenikmatan duniawi, keajaiban dunia yang menyebabkan sepemiliknya dikarenakan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan bahwasanya kebun yang dia miliki tersebut tidak akan punah. Dia mengatakan ma adzunnu an tabida hadhihi abada wa ma adzunnu as-sa'ata qa'imah. Aku tidak mengira kalau kebunku ini dia akan musnah, dan aku juga tidak mengira bahwasanya hari kiamat itu akan datang. Bala in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Pun seandainya kalau hari kiamat tersebut ada, memang betul ada, dan kita akan dikembalikan kepada Allah, maka niscaya aku akan dikembalikan kepada Allah, kepada Rabbku, dan aku akan mendapatkan yang lebih baik dari apa yang ada di dunia ini. Yaitu dia menyangka kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak perkara dari perkara-perkara dunia, kebaikan-kebaikan dunia, ini adalah sebagai tanda bahwasanya dia akan mendapatkan hal yang sama di akhirat, bahkan lebih. Sungguh ini adalah sangkaan yang keliru, karena kenikmatan duniawi tidaklah menunjukkan bahwasanya seorang itu pasti akan selamat dan akan mendapatkan kenikmatan ukhrawi. Kemudian orang ini diingatkan oleh temannya yang beriman akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah engkau mengingkari terhadap yang telah menciptakanmu dari tanah, yaitu Nabiullah Adam, bapak manusia. Wa min thumma min nutfah, kemudian dari nutfah, dari air mani, yaitu penciptaan manusia selanjutnya. Thumma sawwaka rajula, kemudian menjadikan, membentuk menjadi seseorang. Ya, sebagaimana kita sebutkan di sini bantahan terhadap perkataannya bahwasanya kiamat, hari kebangkitan itu tidak akan datang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ya. Maka begitu juga Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkan kembali. Kemudian juga dia ditegur untuk mengembalikan segala macam bentuk kenikmatan itu kepada pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaula idzakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Kenapa engkau tidak lakukan ketika engkau masuk ke dalam kebunmu, engkau mengucapkan ma syaa Allah la quwwata illa billah. Sebuah pengakuan dari seorang hamba seharusnya. Ini adalah sebagai pengakuan seorang hamba bahwasanya apapun kehebatan yang dia dapatkan, apapun kenikmatan yang diberikan oleh Allah, apapun ya, dan betapa besarnya pun kenikmatan itu, betapa hebatnya dia ya dibandingkan orang lain, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah. Qala intarani ana aqallum aqalla minka malaw wa walada fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbana minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Kemudian temannya yang beriman tadi ini pun mengecam. Ya, orang kafir ini yang tadi yang telah bersikap sombong di hadapannya, yang mengatakan ana aktsaru minka malau wa azna fara. Aku lebih banyak. Ya. Aku lebih banyak daripadamu harta dan lebih hebat. Ya. Pengikut atau orang-orang yang bersamaku. Maka orang yang beriman ini mengatakan intarani ana aqalla minka malau wa walada. Qauluhu ta'ala intarani ana aqalla minka malau wa walada. In di sini adalah syartiyah. In di sini adalah insyarat. Itu kalau engkau memandang bahwasanya aku lebih sedikit harta dan anakku, keturunanku. Jadi syarat. Kalau itu pandanganmu. Ya, kalau itu anggapanmu. Ya, yang menjadi fi'il syarat di sini adalah taro. Wa nun lil wiqayah wal ya mahdhufah litakhfif wal asal tarani. Ya. Kita terdapat nun wiqayah, tarani, nunnya wiqayah. Dan ya-nya dihilangkan. Asalnya adalah intarani. Tapi di sini intarani. Nun dikasrahkan, menunjukkan di situ ada ya yang dihapus. Intarani ana, domiru fasal. Sebagai domiru fasal, la mahalalah minal i'rab. Aqalla minka mala wa walada. Ai in ihtaqartani liqauni aqalla minka mala wa aqalla minka walada walastu mithlaka fi izzatin nafar. Itu maknanya, seandainya engkau menghinaku, merendahkanku dikarenakan keadaanku yang lebih sedikit harta, lebih sedikit ya keturunanku, walastu mithlaka fi izzatin nafar, dan aku tidak sepertimu di dalam kekuatan banyak-banyaknya pengikut, pendukung. Ini adalah syaratnya. Dan jawab syarat adalah ayat berikutnya, ayat yang ke-40. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Maka mudah-mudahan Rabbku, bisa jadi Rabbku, an yu'tiyani khairan min jannatika, akan memberikan yang lebih baik daripada kebunmu. Wa yursila 'alaiha husbanan. Dan semoga Allah meringankan, memberikan ketentuannya kepada kebunmu. Minas sama, yaitu azab dari langit. Fatusbiha sa'idan zalaqa. Sehingga kebun itu menjadi sa'idan zalaqa. Ya, menjadi tanah yang zalaqa. Tidak ada tumbuhan di atasnya yang gersang, yang tandus, yang licin. Au yusbiha ma'uha ghairan falan tastati'alahu talaba. Ya, atau ya, kebunmu ya mendapatkan azab berupa apa? Ma'uha ghaura. Ya, airnya menjadi surut, airnya hilang, lenyap. Falantastati alahu talaba. Sehingga engkau tidak bisa menemukannya lagi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fa'asa rabbi Hadhihi al-jumlah hiya jawabu syart. Fa'asa Rabbi, jumlah ini ya adalah sebagai jawab dari syarat yang ada pada ayat sebelumnya. Kalau engkau memandang aku, memandang remeh terhadapku karena aku tidak ada harta dan tidak ada pengikut yang banyak sepertimu, tidak ada keturunan yang banyak sepertimu. Ya. Kalau itu pandanganmu, fa'asa Rabbi, maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan yang lebih baik daripada kebunmu. Ya. Ini adalah jawab. Jawaban dari syarat yang disebutkan sebelumnya. Wahal hiya litarajji au litawakko. Apakah ini maknanya adalah tarajji, bentuk harapan dan doa, atau tawakko, sesuatu yang kemungkinan memang bakalan terjadi disebabkan apa yang dilakukan oleh orang kafir ini tadi. Al-jawabu fiha ihtimalan. Jawabnya di situ ada dua kemungkinan. Al-awwal annaha litarajji. Yang pertama adalah itu adalah dengan makna tarajji. Ya, kalau diartikan dalam bahasa kita semoga atau mudah-mudahan dan yang sepertinya. Mudah-mudahan Rabbku ya akan memberikan yang lebih baik kepada diriku dari kebunmu. Yaitu doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna hal tarajji al-awwal, makna pertama dari dua kemungkinan ini adalah untuk tarajji. Wa anna hadza du'aun an yu'tiyahu Allahu khairan min jannatihi. Dan bahwasanya ini adalah doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya yang lebih baik dari kebun orang yang kafir tersebut. Wa an yunzila 'alaiha husbanan minas sama', dan juga agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perhitungan terhadap kebun orang kafir tersebut dari langit. Li'annahu tiqarahu ihtaqarahu wastadallahu. Karena dia sudah menghina dan merendahkannya. Fada'a alaihi bimisli ma fa'ala bihi minadzulm. Maka orang yang beriman ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kejelekan untuk orang yang kafir tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan dari bentuk kedzaliman. Wala haraja 'alal insani an yad'a 'ala dzalimihi bimitsli ma dzalamah. Ya, tidak mengapa bagi seorang itu untuk mendoakan kejelekan ya kepada orang yang mendzaliminya dengan kadar kedzaliman yang telah dia lakukan kepada dirinya. Ya, tidak mengapa. Karena itu sudah seharusnya lah kita berhati-hati dari doanya orang-orang yang terzalimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Hati-hati dengan dakwahnya, dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Karena antara doa orang yang terzalimi itu dengan Allah itu tidak ada hijabnya, tidak ada pembatasnya. Maka orang yang beriman ini berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan perhitungan terhadap kebun orang tersebut. Ya, dengan sebab apa yang dia lakukan dari bentuk penghinaan dan perendahan terhadap dirinya. Wa yahtamir annahu da'a alaihi min ajli an ya'rifa hadzal mukhtakhir rabbahu wa yad'al i'jab bil mali wa hadza min maslahatihi. Begitu juga ada kemungkinan bahwasanya ya zahirnya memang orang yang beriman ini berdoa kejelekan ya terhadap ya orang yang kafir ini tadi yang mengingkari hari ini kebangkitan, mengingkari bahwasanya dalam kehidupan dunia ini akan musnah termasuk kebun-kebunnya. Ya, kemudian dia berlaku sombong di hadapan temannya mengatakan ana aktsaru minka malau wa azu nafara. Ya. Maka orang beriman ini berdoa kepada Allah, berdoa kejelekan untuk orang yang kafir ini tadi supaya dia tahu. Orang yang sok ini tadi dia tahu siapa Rabbnya. Wa yada'al i'jab bil mal, dan dia tidak tertipu dengan harta. Wa hada min maslahatihi, dan ini adalah dari maslahatnya. Fa ka'annahu da'a an yu'tiyahu Allahu ma yasta'thir bihi 'alayhi wa an yathriba hadhihi al-jannah hatta ya'rifa hadha alladhi iftakhara bi jannatihi wa izzati nafarihi an al-amra amrullahi 'azza wa jal. Maka seolah-olah orang ini ya orang yang beriman ini tadi berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang Allah siapkan untuk orang ini, dan agar Allah menghancurkan kebun orang ini tersebut, orang kafir ini tadi, sehingga dia mengetahui, yaitu orang yang berbangga, orang yang sok dengan kebunnya yang hebat ini tadi, berbangga dengan pengikutnya yang banyak, anal amra amrullahi azza wa jal. Dia mengetahui bahwasanya urusannya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan dirinya. Maka annahu da'a alaihi bima yadurruhu limaslatihin ia a'zam. Seolah-olah dia berdoa untuk kejelekan orang kafir tersebut, pada hakikatnya justru itu adalah untuk maslahatnya yang lebih besar. Ya, untuk mengingatkan dia bahwasanya ya dia memiliki Rabb yang mampu untuk menghancurkan kebunnya dengan seketika. Fayakunul insanu ya'rifu nafsahu wa yarji'u ila rabbih khairahu min an yaf an yafkhar bimalihi wa ya'tasbihi. Sehingga seorang itu dengan demikian dia mengetahui kadar dirinya dan dia segera kembali kepada Rabbnya. Ya. Dan keadaan seorang itu dia mengetahui kadar dirinya dan dia kembali pada Rabbnya itu lebih baik daripada dia berbangga dengan dirinya, dengan hartanya, dengan kemuliaannya. Hada idza ja'alna asa litaraji. Ini kalau kita jadikan asa maknanya itu taraji. Ya, permintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah. Asani an yakuna asa litawaqqa. Yang kedua makna asa bisa di sini adalah untuk tawakko, ya, yakni dikatakan kalau engkau ya meremehkan aku, menghina aku, bahwasanya aku lebih dikit hartaku, begitu juga aku lebih dikit ya keturunanku, pengikutku, makanya Allah akan melakukan hal yang serupa denganmu. Dia tidak berdoa tapi tawakkuk, suatu yang dia rasa akan terjadi ya disebabkan apa yang dilakukan kepadanya. Wal makna, maknanya ketika itu kalau dia ditawaku, annaka in kunta tara hadza fa innahu yatawaqqa an Allah taala yuzilu anni ma ibtani bihi wa yuzilu anka ma taftakhiru bihi. Kalau ini yang menjadi pendapatmu, pandanganmu, yaitu engkau menganggap remeh kebunku, menganggap tidak ada apa-apanya, menghinanya. Fa innahu yutawakka an Allah ta'ala yuzilu anni ma ibtani bih. Ya, maka yutawakka, yaitu kemungkinan akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghilangkan dariku apa yang engkau ya ibtani bihi, apa yang engkau cela aku ya anggap sebagai aibku. Wa yuzilu anka ma taftakhir bihi, dan sebaliknya juga Allah akan hilangkan apa yang engkau bisa berbangga diri padanya sebelumnya. Wa ayan kana fal amru waqa imma istijabatan lid-du'a imma tahqiqan litawaqqihi. Ya, apapun itu, apakah dia taraji atau tawakku, maka apa yang disebutkan di sini terjadi. Ima istijabatan lidu'aihi, apakah karena ini sebagai jawaban dari doanya, permohonannya. Wa ima tahqiqan litawaqqihi, atau sebagai bentuk tahqiq ya dari apa yang dia sangkakan akan terjadi. Wa yursila 'alaiha husbana minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Wal muradu bil husban huna ma yudammiruha min sawa'id aw ghairiha. Kemudian dia mengatakan wa yursila 'alaiha. Dan Allah akan kirimkan padanya husbanan, meninggalkan husban. Wal muradu bis husban huna ma yudammiruha. Dan yang dimaksudkan dengan al husban di sini adalah apa yang menghancurkannya, minas sawa'iq au ghairiha, apakah itu sawa'iq, badai petir dan lain sebagainya. Wa qawluhu minas sama, dan perkataan minas sama, perkataan Allah Subhanahu wa taala minas sama ya dari langit, yaitu husban, azab yang menghancurkan dari langit. Itu Allah turunkan dari langit apa yang menghancurkan kebunmu. Khassas sama'a li anna ma ja'a minal ardi qad yudafa. Ya, dikhususkan langit di sini, yaitu yang di atas, karena apa yang datang dari bumi, dari tanah, bisa jadi ya yudafa, dicegah. Yakni launafridu annahu ja'at amtarun wa suyurun jarifah au nairanin muhriqah tas'a wa tuhriq ma amamaha yumkin antudafa. Lakin mana zara minas sama iyas afdaf'ahu wa yata'addar. Ya, seandainya kita anggap bahwasannya turun hujan, ya, begitu juga banjir yang menghanyutkan, atau kobaran api yang merambat pusat muhriqah tas'a wa tuhriq ma amamaha, kobaran api yang menyambar. Ya. Apa yang ada di depannya? Yumkin antu dafa. Mungkin untuk di ya, dihalangi. Mungkin untuk diatasi dan dikendalikan. Lakin mana zala minas sama'i yas'ub daf'uhu aw yata'addar. Tapi apa yang turun dari langit, azab bencana yang turun dari langit, itu akan susah untuk dihindari dan dicegah. Fatus bihas sa'idan aitus bihla nabata fiha zalaqa yakni qad ghamaratha almiyah. Ya, sehingga kebun-kebun itu menjadi sa'idan, tidak ada tumbuhan sedikit pun di sana. Ya, zalaqa, dikarenakan dia gamarathu digendangi oleh air. Au yusbiha ma'uha. Kita masuk pada ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Au yusbiha ma'uha ghairan falan tastati'a lahu talaba." Atau sebaliknya. Ya, airnya hilang. Airnya menyusut, surut ke dalam tanah. Falan tastati'a lahu talaba, engkau tidak sanggup untuk menemukannya lagi. Qala qauluhu ta'ala aw yusbiha ma'uhu ma'uha ghaira fala yujad fiha ma. Itu yang dimaksudkan di sini, tidak ada lagi airnya, hilang, sudah airnya surut. Ya. Wa ghauran bi mana ghair, fa huwa masdar bi mana isim fa'il. Fada'a da'watan yakunu fiha zawal hadhil jannah. Maka orang yang beriman ini tadi berdoa kepada Allah dengan doa yang dengan doa tersebut hilanglah kebun yang dibangga-banggakan tadi. Ima bima in yugriquha, apakah dengan air yang akan menenggelamkannya, membenamkannya, hatta tusbiha sa'idan zalaqa, sehingga dia ya menjadi tanah yang terendam, yang tidak ada tumbuhan di atasnya. Wa ima bighairin la suqiya ma'ahu, atau dengan kekeringan, ya, hilangnya air sehingga tidak ada air ya untuk mengairi kebun dan sawah dengan ladangnya tersebut. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Wa kilal amrayn tadmirun wa kharab. Dua perkara ini, apakah tenggelam oleh air atau bahkan airnya hilang, susut. Ya, ini adalah ya, kehancuran dan kerusakan. Fal faydhanat tudammir al mahsul wa ghawrul ma hatta lastiti an yatlubahu li bu'dihi fi qa'il ar aidan yudammirul mahsul. Ya, al faydhanat, banjir bandang, ya, itu akan menghancurkan al-mahsul, apa yang dihasilkan oleh kebun tersebut. Begitu juga keringnya air, surutnya air, tidak ada air sehingga tidak bisa dicari bahkan sampai ke dalam perut bumi. Itu juga merupakan hal-hal yang menghancurkan al-mahsul, apa yang menjadi hasil, bahkan menghancurkan kebun-kebun tersebut. Famadza kana ba'da hadza du'a'i aw hadza tawaqqu. Kemudian apa yang terjadi? Ya. Setelah doa atau perkiraan apa yang terjadi ini, ya, wallahu ta'ala alam, apa yang menjadi kelanjutan dari tafsir ini kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Naktafi lahuna subhanakallahu wa bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.